Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis al-khamis wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-505. Walahu min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Laisa fi ma duna khamsati awsaq min tamrin wala habbin sadaqah. Yang kurang dari 5 wasak, baik itu kurma atau biji-bijian yang lain, tidak ada zakatnya. Wa aslu hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih. Asal hadis dari sahabat Abu Sa'id ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, awsaq jam'u wasaq, awsaq itu bentuk jamak dari lafaz wasaq. Wa khamsatu awsaq wa khamsatu awsaqin tis'u mi'ati kilogramin. Lima wasak itu sama dengan 900 kilogram. Faedah. Nisabu zakatit timari wal hubub khamsatu awsaqin. Wa ma dunaha laisa fihi zakatun. nisab zakat tanaman dan biji-bijian itu 5 wasak. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Nah, selanjutnya qala rahimahu al hadis as-sadis wa 500. Hadis yang ke-506. Wa an Salim ibn Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma. Dari Salim ibn Abdullah, dari bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi masaqatis sama'u wal uyun aw kana atharian al usru wa fi ma suqiya bin nadhhi nisful usri, rawahu al Bukhari. Tanaman yang pengairannya dengan hujan dari langit atau mata air atau tumbuh sendiri atau cari makan sendiri, zakatnya 10%. Adapun jika diairi dengan pengairan yang mengeluarkan biaya, zakatnya 5%. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, idza kana ba'lan al-usr, jika tanaman itu ba'lan, yakni tumbuh dengan sebab air hujan dari langit, maka zakatnya 10%. Wa fi masuqiya bisawani awin nabhi nisful usri, dan jika diairi dengan asawani, ini binatang-binatang yang dipekerjakan untuk mengairi sawah, atau dengan pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakatnya 5%. Al-uyun jam'u'ain, hiya al-yanabi', hiya al-yanabi'. Al-uyun itu bentuk jamak dari lafaz 'ain, artinya ialah al-yanabi', yakni mata air ya, yang muncul dari bumi atau dari batuan-batuan pegunungan ya. Nah, namanya yanabi'. Atharian Atharian wa alladhi yashrab fi uruqihi min ghairi saqyin, wa alladhi yashrab fi uruqihi min ghairi saqyin. Atharian itu ialah tumbuh-tumbuhan yang bisa meminum air dengan akar-akarnya, tanpa harus disiram. Jadi ada sebagian tumbuhan itu akarnya itu kuat dan terus menghujam ke bumi, cari makanan sendiri, ya, walaupun nggak diairi, tumbuh, cari sendiri. Namanya atharian atau atharion. An-nabahu al-muradu bihi as-saqyu bidabah aw nahwiha an-nabhu yang dimaksud di sini ialah mengairi sawah atau tanaman asaqyu bidabah dengan binatang atau semisalnya. Nah, jadi binatangnya ditarik sambil di air sawahnya, ya. Nah, di petaninya yang mengair sawah dengan naik binatang atau semisal. Ba'lan wa az-za'u alladhi yabutu bima'is sama min ghair saqi. As-za'u alladhi yabutu bima isma'i min ghair saqin wa huwa muratifun li makna al-athari. Ba'lan itu adalah tumbuhan yang tumbuh sendiri dengan pengairan air hujan dari langit tanpa harus disirami. Ini maknanya sama dengan atharian. As-sawani jam'u saniyah. Wahya ad-dabah allati yusqa biha. Asawani itu bentuk jamak dari saniyah, ialah binatang yang dipakai untuk mengairi sawah. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula as-sakatu fil khariji min al-ardi idza kana b bila kalfatin wala muknatin. Al-usr. Zakat hasil bumi jika tidak ada beban biaya pengairan maka 10%. Asalnya az-zakatu fil kharij min al-ardi idza kana bi kalfatin wa mu'natin nisful usri. Zakat bin hasil bumi jika dengan biaya pengairan nisful usr 5%. Baik. Kalau ada biaya 5%, seperti ada diesel yang dipakai nyedot atau biaya ngasih makan binatang untuk jalan ngairi sawah, ya, atau biaya untuk listrik 5%. Tapi kalau dibiarkan saja kena hujan atau cari sendiri dengan akarnya maka 10%. Barakallahu. Qala rahmallahu al-hadith as-sabi wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-507. Wa an Abi Musa al-As'ari wa Mu'adin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-As'ari dan Mu'ad, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada mereka berdua, la ta'khudhu fi shadaqati illa min hadhil asnaf al-arba'ah, as-sya'ir wal-hintah waz-zabib wat-tabar. Rawahu at-Tabarani wal-Hakim. Janganlah kalian mengambil sedekah atau zakat kecuali dari 4 macam hasil bumi, as-sya'ir, al-hintah, az-zabib dan at-tamar. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Hakim. Al-Hadis Hasan. Qala Al-Hakim isnaduhu sahih. wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hasan. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Baik. Fi fawaid. Al-faidatul ula. Wujub zakati fil kharij min al ardi wajibnya zakat hasil bumi asalnya ijma' al ulama fi wujub zakah ijma' al ulama ala wujub zakati fil asnaf al arba'ah as-sya'ir wal khintah waz zabib wat tamar. Para ulama sepakat wajib zakat pada pada empat hasil bumi as-sya'ir al-khintah az-zabib dan at-tamar. Sya'ir itu gandum yang kecil-kecil, al-khintah gandum standar ya, az-zabib itu kismis anggur yang dikeringkan, tamar kurma. Semuanya sepakat empat hasil bumi ini wajib zakat. Asalisa, ikhtalaf ulama fima atau fi ghairi ya. Ikhtalaf ulama fi ghairi al-asnaf al-arba'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang selain empat hasil bumi tadi. Fadhahaba al-Imam Abu Hanifah ila wujub zakah fil kharij min al-ardi kulliha. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat wajib zakat pada semua hasil bumi tanpa terkecuali apapun hasilnya ya, entah itu biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya hasil bumi semuanya. Nah, wadhaba al-a'immah al-thalatha ila annaha tajibu fima yadkhuluhu al-qil. Walau lam yakun qutan, walau lam yakun qutan. Sedangkan imam tiga yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat yang wajib zakat dari hasil bumi ialah yang bisa ditakar, yang ada ukuran takarannya, sekalipun bukan makanan pokok. Baik. Fa'ajjaha Syekhul Islam, fa'ajjaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annal mu'tabar liwujubi zakatil kharij dal ardi wa al-ittikhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merujukkan bahwa yang mu'tabar wajibnya zakat hasil bumi ialah yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, al-ittikhar. Berarti yang gak awet-awet gak ada zakatnya. Seperti buah-buahan itu gak awet, sayur-sayuran itu gak awet, sehingga gak ada zakatnya. Nah, taib qala rahimahullah al-hadis al-thamin wa 500, hadis yang ke 508. Walidar qutni dan diriwayatkan oleh Adar qutni an Mu'ad radhiyallahu anhu dari sahabat Mu'ad semoga Allah taala meridhoinya, qala beliau berkata fa ambal kitha'u wal-bittihu war-rumanu wal-qasabu faqad afa'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnadu da'if. Adapun al-qitha, timun, ya, al-bitih, semangka, arman, delima, al-qasab semacam tebu-tebuan ya yang mengandung gula ya. Sungguh dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak ada zakatnya. Namun sanadnya dhaif. Al-hadis dhaif. Fihi inqita' baina Musa ibni Talhah wa Mu'ad ibni Jabal. Terputus antara Musa ibnu Talhah dan Mu'ad ibnu Jabal. Nah, faedah. Al-Fawaqih wal-Khudrawat la tajibu fiha zakah. Li'annaha laisat muddakharatan wa laisat makilatan. Ini buah-buahan dan sayur-sayuran, al-fawakih wal-khudrawat, tidak wajib zakat. Li'annaha laisat muddakharatan wa laisat makilatan. Karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ini tidak awet dan tidak memiliki takaran khusus. Nah, takaran khusus kayak sok, mud, wasak dan lain-lain itu terkait dengan apa ini? Biji-bijian. Nah, taib. Waqala al-Imam Malik wa Syafi'i la tajibu fitimar, la tajibu zakat fitimari illa fitamri wa zabib. Wa la tajibu fil khub fil habbi illa ma kana qutan. La tajibu az-zakatu fit timari illa fit tamri waz-zabibi. Wa la tajibu fil habbi illa ma kana qutan. Ini perkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, tidak wajib zakat buah-buahan ya, kecuali buah kurma dan buah zabib. Juga tidak wajib zakat pada biji-bijian kecuali yang menjadi makanan pokok. Berarti padi masuk zakat ya. Jagung masuk ya, karena sudah menjadi makanan pokok. Jadi kesimpulannya, kalau empat hasil bumi yang disebutkan dalam hadis tadi, asy'ir, al-hinta, az-zabib, at-tamar, para ulama sepakat itu wajib zakat. Selainnya, nah ini yang diperselisihkan. Kalau al-Imam Abu Hanifah mengatakan semua hasil bumi, apapun jenisnya, wajib zakat. Tidak ada rincian. Adapun Imam Tiga mengatakan, kalau bisa ditakar atau awet dalam waktu yang lama bisa disimpan, maka ada zakatnya. Kalau enggak ya. Termasuk buah-buahan enggak ada zakatnya. Sayur-sayuran enggak ada zakatnya. Bagaimana kalau kurma dan zabib? Itu kan buah, itu pengecualian ya. Karena disebut ke dalam hadis. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan untuk buah-buahan yang ada zakatnya cuma kurma sama zabib. Apel, durian, anggur, jeruk, ya, delima, tidak ada zakatnya. Biji-bijian yang penting jadi makanan pokok, bisa, ada zakatnya. Jagung, beras, apalagi itu yang ada biji-biji yang jadi makanan pokok. Ada pun yang tidak, tak bisa. Ya, nah, walaupun tumbuhnya dengan biji, kayak timun, biji, ya, semangka dari bijinya, enggak ada. Makanan pokok semangka, ya. Nah, ya, baik. Jadi itu pembahasan tentang masalah hasil bumi. Adapun pembahasan berikutnya, hadis yang ke-509, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.